Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita sudah masuk hadis yang keempat. Hadis yang keempat, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Gimana beliau berkata, "Ata a'rabiyun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Wa ada seorang Arabi, orang Arab pedalaman yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, kemudian dia berkata, yakni bertanya, meminta, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang kalau aku mengamalkannya aku akan masuk ke dalam jannah. Baik, seorang Arabi, orang Arab pedalaman ya, yang kehidupan kesehariannya bukan orang-orang yang bergelut dengan ilmu ya, yang jauh dari majelis ilmu. Bersama dengan itu pertanyaan yang sangat berbobot. Baik, tunjukkan kepada suatu amalan yang akan bisa masukkan ku ke dalam jannah. Ini ya sedikit tentang gambaran kehidupan orang-orang yang berislam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pun mereka yang jauh dari majelis al-ilm ya, yang menjadi tujuan mereka adalah jannah. Maka semestinya kita yang bisa dikatakan ya kondisinya lebih baik dari mereka, dari si ya majali sulairun ya, mudah untuk kita dapatkan. Tentu tujuan jannah ini ya harus senantiasa ya menyertai kita di dalam setiap amalan kita. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a." Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi amalan terbesar yang akan masukkan ke dalam jannah amalan tauhid, yaitu tauhid al-ibadah, karena ini yang menjadi tujuan diciptakannya jin dan manusia. Kemudian wa tuqimus salatal maktubah, engkau menegakkan salat-salat yang wajib ya, karena ini yang jika seorang meninggalkannya berdosa, taib ya, terkena ancaman hukuman. Dan perkara wajib inilah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian wa tu'addi az-zakata al-mufrudah, dan kau menunaikan zakat yang wajib. Kemudian wa tasum Ramadan, dan kau berpuasa di bulan Ramadan. Nah, orang ini ya mendengar apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Di sini juga gambaran bahwa mereka orang-orang Arab pedalaman pun itu memahami tentang tauhid al-asma wa sifat. Di antaranya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Ya, subhanallah, ini kehidupan mereka. Ya. Orang-orang yang mungkin kalau bahasa ya orang-orang sok intelek, orang polos begitu. Tapi ternyata dengan polosnya lebih selamat, ya, lebih selamat karena beriman dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya meyakini bahwa Allah memiliki tangan yang berbeda dengan tangan-tangan makhluknya. Katanya, la azidu ala hadza syai'an wa la anqusu min. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah sedikit pun, tidak pula mengurangi dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi tadi. Falama walla, ketika dia berpaling meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, Man sarra wa ay yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Siapa yang ingin untuk melihat seorang yang dia termasuk dari penghuni jannah, maka lihatlah orang tersebut. Baik. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Qala Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, qad waradat ahadithu kathiratun fi hadal aslil kabir alladhi dallat alaihi al-hadithu. Telah datang hadith-hadith yang banyak, ya, fi hadal aslil kabir, dalam permasalahan prinsip yang agung ini. Jadi bagaimana, ya, seseorang bertanya, meminta bimbingan untuk ditunjukkan kepada amalan yang akan bisa memasukkan ke dalam jannah. Ini prinsip yang sangat besar, ya, cita-cita yang sangat tinggi. Alladhi dalla alaihi al-hadith, yang ditunjukkan oleh hadith ini. Jadi hadis yang semakna dengan hadis ini ada beberapa, ya, bukan hanya dari jalan satu orang saja yang bertanya kepada Nabi tentang perkara ini, ya, juga misalnya dalam hadis yakni Mu'adz bin Jabal, ya, dalam riwayat At-Tirmidzi, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah amalan, ya, yang akan bisa menyelamatkan dari neraka dan masukkan ke dalam jannah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laqad sa'alta an 'azim." Sungguh, ya, engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar. Ya, "Wa innahu layasirun liman yassarahu Allah 'alaihi." Dan sungguh, ya, perkara yang besar ini, dan kita tahu namanya perkara besar itu kan butuh kesungguhan, butuh perjuangan yang luar biasa. Ya. Tadi kata Nabi, wa innahu la yasirun liman yassarallahu lah. Tetapi ini akan menjadi mudah bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala bantu, Allah mudahkan untuknya. Nanti hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam awal kali membimbing kepada Mu'ad amalan yang akan bisa masukkan ke dalam jannah dan menjauhkan dari neraka adalah arkanul Islam al-khamsah. Rukun-rukun Islam yang lima. Awalnya apa? Masalah tauhid juga. Jadi ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana keutamaan tauhid yang menjadi amalan terbesar yang akan masukkan seorang hamba ke dalam jannah Allah tabaraka ta'ala. Wa madluluha kulluha muttafiqun au mutaqaribun ala anna man adda ma faradallahu alaih bihasabil furudil mushtarakah wal furudil mukhtassati bil asbabil lati man wujidat fihi wajabat alaih. Di mana hadis-hadis tersebut penunjukannya semuanya muttafiqun, sepakat, au mutaqaribun, atau mendekati, yakni antara satu hadis dengan yang lainnya sama yang ditunjukkan ataupun mendekati. Mendekati apa? Yani ala anna man adda ma faradallahu alaih, bahwa siapa saja yang menunaikan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya bihasabil furudil mushtarakah. Baik, ya, sesuai dengan yang sifatnya kewajiban yang di situ berserikat. Ya, artinya yang setiap orang terkena kewajiban tersebut. Contoh misalnya yang paling besar tentunya rukun yang pertama dari rukun Islam, syahadatain. Tertuntut bagi seorang ya, untuk mempersaksikan kalimat tauhid ini. Ya. Sampai-sampai Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menukilkan kesepakatan para ulama bahwa siapa saja yang mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi dia tidak mau mengucapkannya, maka bukan muslim. Ya, bukan muslim. Tidak akan ya masuk ke dalam Islam kecuali dengan kalimat ini. Adapun kita yang terlahir dari keluarga muslim, ya, maka kita terlahir di atas fitrah, di atas tauhid. Sehingga tidak ada istilahnya apa untuk merevisi kembali, ya. Nah, registrasi ulang syahadatain. Ya. Baik. Ya, karena fitrah kita terjaga di atas tauhid, di atas Islam. Berbeda halnya yang terlahir di keluarga kufar. Ya, entah itu Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya. Fitrah mereka dirusak. Ya, yang semula di atas Islam, di atas tauhid dirusak menjadi ya seorang yang musyrik dengan apa saja yang menjadi objek dari kesyirikannya. Sehingga ketika mau masuk ke dalam Islam kembali, ya butuh untuk apa? Dipersaksikan syahadatainnya. Ini. Sehingga ada pun seorang yang dari terlahir masih dalam keadaan fitrah, terjaga fitrahnya dengan hidup di dalam keluarga muslim, maka tidak ada syariatnya untuk apa? Untuk mengulang kembali ya syahadatnya. Demikian pula sholat. Ini kewajiban yang sifatnya musytarakah. Ya, setiap muslim terkena kewajiban ini. Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Demikian pula puasa. Ini kewajiban yang musytarakah. Kemudian wal furudul mukhtashah bil asbab allati man wujidat fihi wajabat alaih. Dan demikian pula kewajiban-kewajiban yang sifatnya khusus dikarenakan adanya sebab. Ketika sebab itu didapati pada seorang, maka menjadi wajib baginya. Contoh misalnya terkait dengan kewajiban zakat. Nah, ini tidak diwajibkan oleh Allah kepada setiap orang. Ya. Diwajibkan bagi mereka yang memiliki sebab-sebabnya. Yakni memiliki harta yang terkena zakat, yang sifat yang terkena zakat, kemudian mencapai nisab. Ya, kemudian kalau itu dipersyaratkan haul, harus terlewati satu haul, ya. Sudah dimiliki selama 1 tahun. Ini kewajiban yang sifatnya mukhtashah, yang khusus terkait dengan mereka yang memiliki sebabnya. Kemudian dari sini juga kita mengetahui bahwa bersamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka orang-orang yang terdepan di dalam iman, di mana di antara perkara pokok dari pokok-pokok keimanan adalah beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruknya. Ya, mereka mengetahui bahwa tidaklah setiap kita kecuali berjalan di atas apa yang telah Allah tuliskan di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ya, sudah ditetapkan nasib masing-masingnya, apakah seorang akan menjadi ahlul jannah atau menjadi ahlul nar. Ini mereka meyakini itu. Dan keyakinan itu ya juga diiringi dengan keyakinan bahwa tidaklah seorang masuk ke dalam jannah ataupun ke dalam neraka kecuali ada sebabnya, yaitu apa? Amalan, ya. Sebabnya adalah amalan. Oleh karena itu, di sini sampai-sampai seorang Arab pedalaman, taib, ya, di atas keyakinan tersebut bertanya kepada Nabi, apa amalan? Ya, perhatikan di sini, apa amalan yang jika aku melakukannya aku akan masuk ke dalam jannah? Menunjukkan bahwa mereka paham bahwa masuk ke dalam jannah itu ada sebabnya. Sebabnya adalah amal. sehingga tidaklah mereka bersandar kepada apa yang telah dituliskan di dalam catatan takdir, kemudian meninggalkan amalan. Tidak demikian. Tapi dari sini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman kepada takdir, merekalah orang-orang yang bersemangat di dalam menempuh sebabnya. Karena mereka meyakini takdir itu terjadi ya dengan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan ini termasuk di antara bentuk kejujuran tawakal. Ya, tidak bersandar kepada catatan tetapi apa? Bersemangat di dalam menempuh sebabnya disertai menyandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu tentang masalah takdir, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita menempuh hal-hal yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, "Ihris 'ala ma yanfa'u." Bersemangatlah engkau di dalam menempuh perkara yang bermanfaat. Manfaat di sini umum, baik manfaat yang sifatnya diniyah seperti amalan-amalan yang akan memasukkan ke dalam jannah, menjauhkan dari neraka. Demikian pula amalan yang sifatnya dunyawiyah terkait dengan sebab-sebab yang akan menyampaikan kepada yakni kecukupan seorang hamba di dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Kemudian faman addal fara'idha wajtanaba al-muharramati istahaqqa dukhul al-jannah wal najata minan nar. Maka siapa saja yang menunaikan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, maka orang ini berhak untuk masuk ke dalam jannah dan selamat dari neraka. Wa man ittasafa bihadzal wasfi, barang siapa yang memiliki sifat ini, yakni menunaikan apa yang wajib dan meninggalkan apa yang haram, faqad istahaqqa ismal islami wal iman, maka dia telah berhak untuk meraih predikat Islam dan iman. Ya, jadi meskipun mungkin pada sebagian perkara yang sifatnya sunnah meninggalkannya, ya, sebagian perkara yang sifatnya makruh dia masih terjatuh di dalamnya. Tetapi dengan dia betul-betul berpegang, ya, dengan perkara yang wajib dia laksanakan, perkara yang haram dia tinggalkan, ya, maka orang ini selamat. Ya, orang ini adalah orang yang selamat. Wa sara minal muttaqin al muflihin, sehingga jadilah dia termasuk dari hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Ya. Karena hakikat dari orang yang bertakwa adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Dan kita mengetahui adanya ancaman hukuman itu terkait dengan perkara-perkara yang apa? Yang haram, ya. Adapun perkara yang makruh yang mungkin seorang terjatuh di dalamnya, ini ya tidak datang dalam hal ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang yakni orang-orang yang terjatuh di dalamnya. Oleh karena itu, seorang yang selamat dari perkara yang haram, menjauh dari perkara yang haram, maka dia telah menjauhi sebab-sebab kebinasaan. Kemudian wa mimman salaka siratal mustaqim, dan termasuk di antara hamba-hamba Allah yang menempuh jalan yang lurus. Ya, dan golongan orang yang seperti ini, ya, ini masuk ke dalam golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dengan ashabul yamin. Ya. Atau al-muqtasidin. Ya. Yani mereka orang-orang yang menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menambah dengan perkara-perkara yang mustahab dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menambah dengan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Nah, golongan ini golongan yang selamat, ya, masuk ke dalam jannah, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tentunya, ya, seorang mukmin muslim dia, ya, tidaklah di dalam perkara kebaikan itu mencukupkan dengan sebatas ini, ya, bahkan dia berusaha untuk meraih kedudukan yang lebih tinggi, yakni dengan menambah, ya, di dalam beramal dengan amalan-amalan yang sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh, sehingga menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala al-muqarrabin, yang betul-betul berupaya untuk senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kedudukan yang tertinggi dari derajat hamba-hamba Allah, yakni al-muqarrabin, atau dengan istilah lain as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, ya, bukan hanya mencukupkan dengan perkara yang wajib tapi menambah dengan yang sunnah, tidak hanya meninggalkan perkara yang haram juga meninggalkan perkara yang makruh, bahkan keadaan mereka sampai-sampai meninggalkan perkara yang mubah, khawatir perkara yang mubah itu menyeret mereka kepada perkara yang makruh, ya, kemudian sampai bisa menyeret kepada perkara yang haram, ya. Sebagian di antara mereka, yakni yang digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin sebagai ahlul yaqwah, yakni orang-orang yang hatinya senantiasa sadar, itu bukan hanya, ya, mengamalkan amalan yang sunnah, tetapi ketika mengamalkan amalan yang mubah pun senantiasa dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mau makan, ya, niat dengan apa yang dia makan itu untuk menguatkan tubuhnya dalam menaati Allah. Mau tidur, demikian pula niat dengan tidurnya untuk menghindari perkara-perkara yang akan melalaikan, ataupun dalam rangka untuk menguatkan fisiknya, ya, untuk nanti bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, yakni semangat. Ini orang-orang yang al-muqarrabun. Kemudian wa yusbihu hadza wa yuqaribu al-hadithul khamis. Serupa dengan hadith yang keempat ini dan mendekati dari sisi makna adalah hadith yang kelima. An Sufyan ibn Abdullah ats-Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Dari Sufyan ibn Abdullah ats-Tsaqafi radhiyallahu an, beliau berkata, ya, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan, ajarkan kepadaku dalam Islam ini, dalam perkara agama ini, suatu ilmu. Qaulan bukan hanya maksudnya satu kata, tapi sebuah ilmu, pengajaran. La as'alu anhu ahadan ba'daka, ya, aku tidak akan bertanya lagi tentang perkara yang aku tanyakan ini kepada seorang pun setelah engkau. Jadi mencukupkan dengan apa yang akan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billah thumma istaqim. Kata Nabi, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu di atas ucapanmu tersebut. Tentu kita mengetahui bahwa seorang tidak berarti hanya mengucapkan ucapan yang tidak diyakini dengan hati, ya, tapi Nabi memaksudkan dengan ini, yakni untuk mengikrarkan apa yang dia yakini dengan hatinya berupa keimanan kepada Allah dan semua perkara yang Allah perintahkan untuk diimani. Jadi makna amantu billah, aku beriman kepada Allah, sekali lagi meliputi seluruh syariat ini. Ya, karena kalau ada seorang muslim aku beriman kepada Allah, tapi ada perkara yang itu tidak dia imani, tidak dia yakini, berarti bukan seorang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Baik. Bahkan jika dia mengingkari satu perkara yang itu sabit dari syariat ini, ya, sudah sampai hujjah padanya, maka dengan sebab satu perkara yang diingkari itu, ya, maka dia bisa murtad keluar dari Islam. Satu contoh misalnya, ya, seorang dia rajin sholat lima waktu, bahkan mungkin menjadi imam masjid, tetapi dia mengingkari kewajiban sholat. Padahal dia sholat, dia mengingkari wajibnya sholat bagi dia. Maka orang yang sebenarnya bukan muslim. Kenapa? Karena dia mengingkari suatu perkara yang telah Allah wajibkan. Kemudian setelah beriman kepada Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sufyan ibn Abdullah untuk istiqomah di atas keimanan tersebut. Saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa seorang tidak akan bisa meraih kebahagiaan, ya, meskipun dia sudah melakukan amalan dari amalan Islam, ketika dia tidak istiqomah sampai kepada akhir dari kehidupannya. Dan di sini pentingnya bagi kita untuk memohon keteguhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan taufik kepada kita berupa husnul khatimah, akhir dari kehidupan yang baik, yakni dengan seseorang mengerti tentang syariat ini, kemudian mengamalkannya dengan sebenar-benarnya, kemudian Allah mengakhiri kehidupannya di atas keimanan tersebut. Tapi ini juga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wasiatkan kepada seluruh kaum mukminin, ya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada firman-Nya wa la tamutunna illa wa antum muslimun, di sini isyarat, ya, untuk kita berusaha menjaga keislaman ini dan istiqamah di atas keislaman tersebut, yakni ya di atas puncak amalan yang kita mampu untuk melakukannya dari amalan Islam. Sehingga wasiat ini bukan wasiat yang ringan, ya. Berapa banyak di antara orang-orang yang kita kagum dengan ilmunya, ya, kita kagum dengan yakni kehebatannya dalam beragama, ternyata ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu tentang hamba-hambanya, Allah tunjukkan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupannya, yang tentunya dengan gambaran yang semisal itu, semakin kita takut kalau orang-orang yang secara keilmuan itu jauh di atas kita, secara amalan mereka jauh di atas kita, bisa seperti itu. Bukankah yang seperti itu sangat-sangat mungkin, ya, bisa terjadi pada diri kita karena kelemahan pada diri kita jauh lebih banyak. Sehingga dengan kesadaran ini, seorang hamba betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta untuk dijauhkan dari semua fitnah yang akan menyebabkan seorang hamba berubah dari keadaannya. Tayyib, hadis ini diriwayatkan Al-Imam Muslim. Kita lihat satu menit kalau ada yang bertanya. Tidak ada. Kalau ada yang mau ditanya, pilihannya hanya dua, ya, bertanya atau ditanya, atau tidak dua-duanya. Cukupkan kalau tidak ada pertanyaan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.